ku terpejam, lampu tampak temaram. Kerinduan yang datang, usik jiwa yang tenang. Hidup terlalu singkat untuk tak berbuat. Hidup terlalu indah untuk tak berubah. Mataku pun terbuka dan jiwa pun bicara. Hidup terlalu singkat untuk tak berbuah. Tanpamu ku tersandak, ku harus berbuah. Yang ku sebut sayang, kau tak menghilang. Yang datang susah tuh dielakkan.